Tenggorokan gak enak banget nih abis makan gorengan. Gampang, minum nih Adem Sari Madu Lemon Tea. Hah? Apaan tuh? Kok Adem Sari ada tehnya? Ini tuh varian baru dari Adem Sari. Namanya Adem Sari Madu Lemon Tea. Rasanya enak banget, lebih enak dari lemon tea restoran. Bisa buat daya tahan tubuh juga loh. V-listener pasti pernah merasakan panas dalam. Gak enak banget kan? Sekarang ada Adem Sari Madu Lemon Tea. Minuman madu lemon tea dengan ekstra madu dan lemon asli dipadukan teh alami yang dapat menyegarkan dan mengademkan tubuh serta dapat membantu menjaga tubuh tetap fit. Cocok diminum pada saat cuaca panas dan teman makanan pedas, gorengan, dan berminyak. Dapat diminum setiap hari. Adem Sari, cepat ademnya. Ih, mau beli!